begitu cerah. Setelukan dirimu yang sedang tersenyum ramah, saling tegur balasannya, tawa bersama. Tak perlu memikirkan mereka berkata, satu persatu ku mengerti siapa dia itu. Dia pun tahu semua kisah tentang hidupku. Tapi ada perasaan sulit ku mengerti, kau kan sembuh tapi tak pulih dari dunia ini. Apabila cinta tidak di hati, bola mata sesat buta memandang, melihat api seperti air dan melihat air laksana api. Mulut pun bisu pun kekelu, telinga pun tuli, mata jadi buta. Begitu panasnya demam asmara. Oh.